Udah ya, saya ada keperluan dulu. Sah. Ya ulang saya, Sah. Ya, ya kan kurang dari 1 menit. Ska. Wih, nyekak. Waduh. Tutup nih. Udah buruan tinggal mundur doang itu. Sabar, sabar. Ya. Kapan aneh menang ya kayak gini? Ye, lama banget. Abu Jahal aja cepet mainnya. Aneh bukan Abu Jahal, aneh Abu Duda. Slow, slow. Tuh tinggal masukin aja tuh, udah tuh. Bentekengan. Mana ya? Itu pion juga bisa maju ke sini buat jagain. Jadi ngajarin. Kalau enggak mundur, ya elah lama banget mainnya lagian. Aneh udah mau menang ini. Slow. Main catur tuh butuh konsentrasi. Jangan buru-buru. Tenang aja, tenang. Tuh mundur ke sini tuh. Gimana sih? Mundur. Allah, ada apa ya berisik ya? Enggak bisa baca-baca. Ada lagi yang jalan nih. Oh, pada main catur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, lagi pada ngapain ini? Nah, tuh kan lagi baca tuh, jadi kedengaran suara rame-rame begitu berdebat. Lama dia Ustaz mainnya. Tuh, terus? Ini nggak mau sabar deh Ustaz. Oh, nah catur yang begini nih yang dilarang di dalam Islam. Jadi hukum catur itu kalau melahirkan perdebatan, perselisihan, apalagi saling mencela tuh ya. Apalagi ada nuansa misalnya pakaiin judi macam-macam, itu hukumnya mutlak haram. Hmm. Ya. Sahabat Ali bin Abi Thalib, ya, sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, kemudian juga ada Sa'id bin Jubair gitu ya. Nah, mereka semua di antara yang mengharamkan dan para ulama mazhab sebagian ya. Ada yang dari qaul Hanafiyah, Hanabilah ya, kemudian ada sebagian Syafi'iyah ya. Kalau sifat caturnya seperti itu, banyak berdebat, banyak berselisih, mengolok-ngolok, apalagi pertandingan misalnya, ini ada yang online terus netizennya saling mengolok-ngolok, itu berpotensi haram. Ya, karena perbuatannya. Atau misalnya, maaf nih, waktu lama gitu itu bisa makruh. Kecuali kalau misalnya sebab-sebab itu hilang. Misal untuk melatih nih kematangan kita berpikir ya, melatih kecepatan kita dalam merencanakan strategi. Nah, itu ada ulama membolehkan. Jadi hilang sebab yang tadi dan jangan sampai meninggalkan kewajiban-kewajiban seperti sholat atau yang lainnya. Maka itu diperkenankan. Ya, terukur nanti dari hadis riwayat sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu misalnya sampai ke ulama Ibnu Sirin sampai ke kekinian. Ya, ada pendapat dari sebagian Hanafiyah, kemudian ada juga dari sebagian Malikiyah termasuk qaul Syafi'iyah. Jadi kalau ini berlatih cepat nih untuk melatih otak kita strategi itu boleh-boleh saja asal nggak lama gitu. Tadi kenapa ini debat nih? Ini lama Ustaz jalannya, saya mau ini. Sekarang giliran kamu jalan. Ustaz bisa main catur Ustaz? Ya sedikit sih, tapi ya kalau kita bisa cepat kan ngapain dilamain. Ustaz bisa cepat Ustaz? Mundur. Udah ya, saya ada keperluan dulu. Sah. Ya, ya kan kurang dari 1 menit. Udah ya, permisi ya. Iya, makasih Ustaz. Tutup tangan. Bisa, cepet kok dilama-lama. Cepet banget ya. Eh, lupa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siap.